pelangi, mereka memuji karena itulah menjadi tanaman bersemi. Ha ha ha ha. Masa belakang hari akan mencari pergi ke ladang pun juga ke sawah, tak mengenal susah, mengharapkan hasil suburnya tanah berkahnya Tuhan Allah. Hujan yang turun dari atas langit, mereka memuji karena itulah menjadi tanaman Tuhan Allah.